biarkan saja kekasihmu pergi. Teruskan saja mimpi yang kau tunda. Kita temukan tempat yang layak sahabatku. Ku percayakan langkah bersamamu.